الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فإخوان sekalian, أعزنا الله إياكم. Pemirsa Al-Muzani TV yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi kita dimanapun kita berada. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dari kajian kita Kitab Tauhid dengan penjelasan atau syarah dari Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Yang sekarang kita sampai kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Musa, bahwasanya Musa berkata. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mengutip ucapan Nabi Musa AS. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni asyai'an, ajarkanlah aku sesuatu hal, kata Nabi Musa. Musa bin Imran, ya, seorang Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada Bani Israel yang terkenal dengan Kalimur Rahman, yaitu Nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Walaupun ini, ya, bukan pembatasan yang diajak bicara oleh Allah ketika Nabi masih hidup, hanya Nabi Musa, tidak. Tiap ada tiga Nabi, Nabi Musa AS, Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi Adam. Alimni syai'an, ajarkanlah aku sesuatu hal. Adkuruka wa adu'uka bih, yang aku dapat berzikir dengan engkau. Aku memuji engkau, ya Allah. Wa adu'uka, dan aku berdoa kepada engkau bihi, dengan zikir tersebut. Yaitu maksudnya Nabi Musa AS hendak menjadikan zikir yang Allah ajarkan tersebut sebagai tawassul untuk berdoa, ya, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah taala, qultu ya Musa, qala, maka kata Allah taala, qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, ucapkanlah kalimat ini, la ilaha illallah. Qala, maka Musa menjawab, ya Rabbi kullu ibadik yaquluna hada. Ya Allah, Rabbku, sesungguhnya hamba-hambamu semuanya, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa AS menginginkan zikir yang spesial yang hanya Allah berikan kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Qala, maka Allah Ta'ala menjawab, ya Musa, wahai Musa, laula anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Rahu ibn Hibban wal Hakim was sahahu. Maka kata Allah, seandainya seluruh langit yang tujuh, wa amirahunna, ya, seluruh langit yang tujuh, amirahunna itu maknanya ma fihinna, yaitu dan apa-apa yang ada di dalamnya, semuanya dari malaikat dan yang lainnya, ghairi, selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas langit. Wal aradin, aradin jamak mulhaq, ya, mudzakkar salim. Wal aradin, dan seluruh bumi as-saba yang tujuh, maka ini menunjukkan bahwasanya bumi itu ada tujuh lapis. Fi kiffatin, ya, maksudnya seandainya langit yang tujuh diletakkan di satu timbangan, ditambah lagi tujuh lapis bumi di satu timbangan yang tadi bersamaan dengan tujuh lapis langit, ya, di sebuah daun timbangan, maka kata Allah Ta'ala, malat bihinna la ilaha illallah, ya, maka rojahat kalimat la ilaha illallah yang ada di satu timbangan yang lainnya, maka itu lebih kuat dibandingkan dengan timbangan yang berisi tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi beserta semua yang ada di dalam keduanya, ya, maka ini menunjukkan akan keagungan la ilaha illallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungan kalimat zikir ini di mana Allah Taala membimbing Nabi Musa alaihissalam bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandingi keutamaan la ilaha illallah. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hendak menjelaskan kepada kita, ya, keutamaan kalimat tauhid. Ya, keutamaan kalimat tauhid. Fadhol, kita baca penjelasan dari Syekh Ibn Baz rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah taala hadits Abi Sa'id an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Qala Musa, ya Rabbi, 'allimni syai'an ila akhirih. Yadullu al-hadithu ala fadli hadhihi al-kalimati wa annaha dhikrun wa du'a'un liqawlihi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi, fahiya dhikrun lillahi li'anna fiha shahadatan lahu bil-wahdaniyati wa du'a'an li'anna qailaha yarju thawabaha wa hakadha kullu al-adhkari min tasbihin wa tahmidin wa hawqalatin. Naam. Ya, Syekh bin Baz menyatakan hadis ini menunjukkan akan keutamaan kalimat tauhid ini. Ya. Dan la ilaha illallah, kalimat tauhid ini adalah zikir sekaligus doa. Sebagaimana perkataan Nabi Musa, "Alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih." Ya Allah, ajarkanlah aku sesuatu hal yang aku dapat berdoa, berzikir dengannya ya Allah. Sebuah zikir. Ya, barakallahu fikum. Jadi Nabi Musa ingin sesuatu zikir yang spesial yang Allah hanya berikan kepada beliau sebagai bahan untuk berzikir, baca untuk berzikir dan sebagai doa. Maksudnya untuk dijadikan sebagai tawassul. Sebagaimana Nabi Yunus bin Matta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ini agar diselamatkan dari perut ikan besar yang menelannya. La ilaha illanta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, dimulai bertawassul dengan kalimat la ilaha illanta. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illanta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Fa hiya dzikrunillah, maka kalimat syahadat la ilaha illallah itu adalah zikir kepada Allah. Li anna fiha syahadatan lahu bil wahdaniyati. Karena di dalam kandungan kalimat la ilaha illallah terdapat persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengharapkan pahalanya. Ya. Maka ini adalah wahakada, demikian pula kulul adhkar, seluruh zikir-zikir, apakah ada berupa tasbih, ya, subhanallah atau tahmid, pengucapan alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah, dan hauqalah, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah. Nah, fadhol. Wa fi hadha dilalatun ala sya'ni hadhihi al-kalimati fahiya dhikrun wa du'a'un wa anna fadlaha qad yakhfa ala ba'dil anbiya'i. Naam. Nah, dalam hadis ini juga terdapat petunjuk akan keagungan kalimat la ilallah ini. Bagaimana status la ilallah ini sangat agung. Maka dialah zikir sekaligus doa. Bahwa keutamaannya terkadang tersamarkan kepada sebagian para nabi. Oleh karena itu, ya, Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan Allah, ya Musa kul la ilallah, Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi kullu ibadik yakuluna hada. Wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan ini juga. Jadi ingin sesuatu hal yang lain. Jadi Nabi Musa alaihissalam di sini tersamarkan oleh beliau keutamaan kalimat ini, tidak ada yang menandingi ya kalimat-kalimat yang lain. Ya, kalimat inilah yang paling utama. Faddal. Wa'idhmu hadhil kalimati fi anna. Wa'idhmu hadhil kalimati fi annaha tuhaqqiqu al-ibadatu lillahi wahdahu wa tuhab fi annaha tuhaqqiqu bisa juga tahakkuk ya khobar anna atau khobarnya dalam bentuk jumlah juga bisa tuhaqqiqul ibadata atau tahakkukul ibadati ma ikra al nasita wa idhamu hadhihi al kalimati fi annaha tahakkukul ibadati lillahi wahdaha wahdahu wa tathabbutuha lillahi. Nah, antum tadi baca tahakkuk ma'tufnya enak ya wa tasabbut. Nah, kalau tuhaqqiq berarti enaknya tusbituha. Wa tanfiha an ghairihi wa ma'naha an la ma'buda bihaqqin illa Allah. Fa fiha ibtalun li jami'il alihati. Baik, kata Syekh bin Baz, wa idhamu hadhil kalimati dan keagungan kalimat ini fi annaha bahwa kalimat ini tuhaqqiqul ibadata lillahi wahdah. Kalimat ini betul-betul merealisasikan peribadatan hanya kepada Allah semata. Lihat kandungannya, la ilaha illallah. Bahwa kalimat ini memiliki dua rukun. Rukun yang pertama ialah an-nafyu pada kalimat la ilaha. Ilaha sebagai isim la. Ya, dari la nafiyah lil jinsi. Maka menafikan seluruh jenis dari ilah. Apa itu ilah? Ma'luh. Karena masdar dia. Masdar beramal isim maf'ul. Ma'luh. Apa itu ma'luh? Ma'bud. Sinonimnya atau muradibnya. Maka dinafikan. La ilaha la ma'luha ay la ma'budah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. Rukun yang kedua, isbat. Apa itu isbat? Penetapan. Illallah, penetapan bahwasanya yang diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini harus diyakini, dipahami oleh setiap muslim. Walaupun muslim tadi tidak mengetahui secara teori dua rukun yang tadi, nafi isbat. Namun dia meyakini di kalbunya. Sebagaimana orang-orang tua kita, kakek kita, nenek moyang kita yang muslim, mereka hidup dalam Islam, tidak berbuat kesyirikan, mati di dalam Islam. Mereka meyakini, gak boleh beribadah kepada selain Allah, pada patung, pada roh-roh halus, ibadah ya pada Allah. Nah ini ketika mereka meyakini demikian, nenek-nenek moyang kita yang gak baca kitab tauhid, gak baca usul salasah, gak baca qaidul arba. Ya, nenek-nenek moyang kita, kakek-kakek kita, selama mereka meyakini, gak boleh beribadah kepada selain Allah, ibadah ya hanya Allah. Maka berarti mereka telah merealisasikan dua kalimat syahadat la ilaha illallah ini, maksudnya dua rukun kalimat syahadat la ilaha illallah ini. Wa tusbitu halillah, dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Wa tanfiha an ghairihi, dan menafikannya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Dinafikan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maknaha, yang maknanya alla ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Fa fiha, maka dalam kalimat ini ibtalun li jamil aliha. Terdapat pembatalan, dibatilkannya seluruh peribadatan kepada selain Allah. Mau dia nabi sebagai mana Nabi Isa yang disembah, mau wali, orang soleh, malaikat, jin, arwah leluhur, Nyi Roro Kidul, wali-wali sunan, orang-orang soleh, siapapun yang diberikan ibadah, diberikan doa, istighosah, isti'anah, diberikan nazar, ditawafi kuburannya, ya, kemudian disembelih untuknya, ya, dan yang lainnya dari segala macam ibadah, maka berarti itu adalah pemberian ibadah kepada selain Allah. Ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah hanya kepada Allah. Ya. Barakallahu fikum. Yang inilah kita dituntut untuk merealisasikan, menunaikan hak-hak Allah. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu mereka beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan tadi oleh Syekh bin Bas, oleh Nabi Musa, oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, yang dijelaskan di sini oleh Syekh bin Bas juga, bahwasanya la ilaha illallah itu adalah kalimat doa dan zikir. Nah, dalam zikir mesti sempurna, jangan sampai cuman Allah, Allah, Allah, Allah saja. Atau diringkas, ketika sudah capek karena ngejar target 7000 kali, akhirnya jadi huwa huwa huwa huwa huwa. Sudah capek jadinya hu hu hu hu. Nah, ini enggak benar. Harus mengucapkannya dengan kalimat sempurna, la ilaha illallah. Afdalu zikr la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Tidak boleh Allah Allah, tidak boleh huwa huwa, apalagi hu hu hu. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya, dengan zikir-zikir seperti ini. Nah, ini keliru, harus diluruskan, dikembalikan kepada asalnya. Ucap la ilaha illallah. Dan tidak perlu ada target 7000, itu bid'ah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi ucapkan la ilaha illallah mesti sekian kali, tidak ada. Ya. Tidak ada. Nah, ini mutlak, ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ditakyin, penentuan, ya, bahwasanya zikir itu muqayyad, terikat mesti 7000, 1000 dan seterusnya. Takalluf. Ya, memberat-beratkan diri padahal syariat tidak memberatkan kita. 7000 kali, akhirnya semalaman suntuk cuman la ilaha illallah, la ilaha illallah. Capek, baru 1000 udah capek. 1000 berikutnya, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Capek juga di 4.000. Huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Di 5.000 dan ke 7.000. Hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu. Ah. Hey, ini perlu diperbaiki. Fadhal berikutnya. Qauluhu wa amirahunna ghairi. Istathna subhanahu nafsahu. Liannahu al-azimu. Wahuwa subhanahu fauqal arshi. Wabihi qamatis samawatu wal ardu. وهو الذي أمسكهن وأقامه وأقامها وأقام العرش والكرسي والكرسي وبه قامت هذه المخلوقات قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. طيب ya, kemudian dalam kalimat yang disebutkan di sini oleh Allah Ta'ala, wa amirahunna ghairi, dan semua yang ada di langit dan di bumi itu semuanya ditimbang selain diriku, ya, selain diriku, kata Allah. Maka kata Syekh bin Baz, istasna subhana nafsa, maka Allah mengecualikan untuk dirinya sendiri. Li'annahu al-azimu, karena Allah lah al-azim yang maha agung. Wahuwa subhanah faqal arsh, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh. Arsh itu di atas langit. Oleh karena itulah disebutkan dalam berbanyak hadis, ya, dalam berbanyak asar, baik perkataan sahabat, tabi'in, imam-imam, dan ini bersumber juga dari sabda Nabi SAW, ya, Allahu fissama. Nabi bertanya kepada budak, aina Allah, qalat fissama. Fi ini maknanya ala. Fi maknanya adalah ala. Ya, sebagaimana dalam ayat, wala tamshi fil ardi maruha. Itu maknanya wala tamshi alal ard. Bukan fi maknanya dzarfiyah. Tapi fi maknanya ala. Di atas. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi. Ala sama. Bukan fi sama, bukan di dalam langit. Karena di langit itu langit pertama ada Nabi Adam, Nabi para malaikat. Di langit kedua ada Nabi Isa dan seterusnya. Tidak, Allah bukan di langit yang tujuh. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan. Tapi fi di sini bukan zorfiyah. Maknanya ala. Di atas langit. Maka Allah sebutkan ghairi, bukan selainku. Ya, dikecualikan. Maka Allah bukan di langit. Tapi di atas langit. Ya, di atas langit ketujuh Baitul Ma'mur situ. Sidratul Muntaha. Ada kursi di atasnya. Ada air lagi di atasnya. Di atasnya ada ars. Dan Allah yang Maha Rahman. Istawa alal ars. Beristiwa di atas ars. Maka Allah bukan di langit di situ. Kalau dikatakan Allah di langit, itu maka sama maknanya bukan langit. Tapi sumu. Apa itu sumu? Ulu. Apa itu ulu? Ketinggian. Allah fis sama, yaitu Allah dalam ketinggian. Bukan sama, ya, langit yang kita kenal. Taib, langit pertama, kedua, kelima, keenam, sampai langit ketujuh. Wahuwa subhana fawqal arsh. Ya, adapun masalah Allah di atas ars, nanti ada pasal tersendiri yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengenai hal ini. Ini pembahasan penting sekali mengenai ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas ars, sampai-sampai Al-Imam Adz-Dzahabi punya kitab tersendiri namanya Al-Ulu li Aliyil Ghaffar, yang diringkas oleh Syekh Al-Albani menjadi Mukhtasar Al-Ulu. Semoga buku ini suatu saat bisa dibacakan di Al-Muzani TV insyaallah oleh Al-Ustadz Ibnu Majah mungkin. Wabihi qomat as-samawati wal ard, maka dengannya lah tegaklah langit dan bumi. Wahuwa alladzi amsakahunna, maka Allah lah yang menahan langit dan bumi. Karena langit ini tempat tiang. Allahu inna rabbakumul ladzi khalaqas samaa bighairi amrin kama tarawnaha bi khalaqas samawati bighairi amrin kama tarawnaha. Allah dialah Rabb kalian yang telah menciptakan langit-langit, ya, tanpa tiang, sebagaimana yang kalian lihat. Maka Allah yang menahan. Kalau tidak Allah tahan, runtuh langit tersebut. Runtuh kemana? Ke bumi. Kalau runtuh itu ke bawah. Ya. Turun ke bumi. Wa qamal arsy, dan dengannya lah Allah menegakkan al-arsy. Wal kursi, dan kursi. Jadi kursi menurut pendapat yang benar itu bukan arsy. Kata Ibnu Abbas, wal kursi maudi' qadamai Rahman. Kursi tempat dua kaki Allah yang Maha Rahman. Dan telah terdapat riwayat juga perbandingan level kebesaran kursi dengan ars, sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwasanya kursi itu bagaikan gelang yang dilempar ke padang pasir yang luas yang tanpa bertepi, gelang tersebut atau cincin tersebut itulah kursi. Sedangkan padang pasir yang luas itulah al-Arsy. Sementara perbandingan kursi dengan langit dan bumi sebagaimana perbandingan kursi dengan al-Arsy. Maka kursi yang lebih tinggi, yang lebih besar bagaikan padang pasir yang luas, dan langit bumi bagaikan gelang yang dilemparkan ke padang pasir tersebut. Wabihi qamat hadhil makhluqat, maka dengan kalimat inilah ya tegak makhluk-makhluk ini. Qala ta'ala, ya maka dengan Allah tegak makhluk-makhluk ini, Allah ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, antakumas sama'u wal ardu bi amrih, berdirinya langit dan bumi dengan perintah Allah. Wa qawlih, inna allaha yamsikus samawati wal ardu antazula, Allah lah yang menahan langit-langit dan bumi, ya antazula, dari hilangnya. Ya, jadi langit dan bumi tidak hilang, karena kalau Allah tidak tahan mereka akan hilang. Allah menahannya. Kalau Allah tidak menahannya, mereka hilang. Langit hancur, runtuh, bumi pun akan tertimpa. Langit pun runtuh, hancur, bumi pun apalagi. Maka akan hilang ini semua. Namun 7 lapis langit, Allah tahan semuanya. Fadal, berikutnya. Fi kiffatin, ay kiffatil mizani. Wa la ilaha illallahu fil kiffatil ukhra. Malat bihinna, la ilaha illallahu. Malat bihinna, ay bima'naha. Walaysa biajramiha. Taib. Naam. Fi kifatin. Di kalau la ilallah diletakkan di dua daun timbangan. Karena madhab ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya mizan punya dua kifatan, dua daun timbangan. Ya, dua daun timbangan. Naam. Kemudian ya, la ilaha illallah fi kifatin ukhra. Seandainya langit-langit dan bumi taruh beserta isinya taruh di sebuah timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah. Ya, maka akan lebih condong, lebih kuat la ilaha illallah daripada ya sebuah timbangan lagi yang tadi diisi oleh langit, bumi dan seterusnya. Ya, bima ai bima'na, maknanya lebih berat. Laisa bi ajramiha. Yaitu makna la ilaha illallah kata Syekh bin Bas, inilah yang lebih berat. Maknanya, kebesaran maknanya. Bukan di ajramiha. Bukan jirmunnya. Ya, yaitu jisim. Zat la ilaha illallahnya. Bukan. Secara zat memang betul langit bumi itu yang lebih besar. Kalimat la ilaha illallah dia hanya sebuah kalimat. Ya, sebagaimana dalam hadis bitokoh. Hadis kartu. Bahwa Allah akan menampakkan pada seorang hamba ya catatan dosanya, sijilatnya sejauh mata memandang. Sampai Allah katakan atunkiruna hadza? Hah, apakah engkau mau mengingkari ini? Ya. Hal zalamat, apakah apa tukang mencatat, malaikat yang mencatat amalan kau telah menzalimi dirimu? La ya Rabb, kata dia. Tidak Rabb, iya benar. Orang ini bikin dosa besar sampai catatan dosanya sejauh mata memandang, sijilatnya. Namun dia tidak berbuat syirik. Dia beramal, dia mengerjakan sholat, dia menunaikan kewajiban pada Allah, dia bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, namun dia melakukan maksiat. Ya, sampai ketika dia sudah putus asa, wah kelar ini bakal masuk neraka kayak begini. Maka Allah mengeluarkan bitokoh, kartu. Tadi dosa tadi sijilat sejauh mata memandang. Allah mengeluarkan kartu. Kartu bertuliskan la ilaha illallah. Sampai dia mengatakan, ya Allah ini kan cuma kartu. Nah, ternyata lebih berat. Nah demikian pula langit bumi. Ya secara zatnya besar. La ilaha illallah cuma kartu la ilaha illallah. Maka yang di sini malat. La ilaha illallah maksudnya lebih berat la ilaha illallah di sini. Bimakna, maknanya, bimaknaha. Walaisat bi ajromiha. Bukan zat. Ya, bentuk fisik dari la ilaha illallah tersebut. Nah, ini yang harus dipahami. Tafadhal, berikutnya. Fa bin nadhari ila al ma'ani wal haqa'iqi fa inna kalimat at tauhid a'zamu wa asdaqu wa ahammu ma'na fatarjahu ala ghairiha. Wa kama rajahatil kalimatu bil makhluqati فَإِنَّهَا تَرْجَهُ بِمَنْ قَالَهَا عَلَى جَمِئِ سَيِّئَاتِهِ وَذُنُوبِهِ. Nah, فَبِنَّذَرْ إِلَى الْمَعَنِي, maka berdasarkan tinjauan ke maknanya, la ilallah wa haqa'iki wa haqa'iki dan hakik secara hakikatnya, fa inna kalimat tauhid, maka kalimat tauhid secara makna dan hakikatnya a'zamu asdaqu, tentu dia lebih agung, ya tentu dia lebih agung, aham, lebih penting, lebih urgen maknan secara makna dibanding 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya maka dia akan lebih rajih, lebih kuat ala ghairiha dibanding selainnya, ya sebagaimana ya rajahat al kalimatu bil makhluqat, ya kalimat la ilaha ini lebih unggul dibanding makhluk-makhluk yang lain, ya maka kalimat la ilaha ini lebih unggul biman qalaha, bagi orang yang mengucapkannya ala jami'i sayiatihi wa dzunubihi, dibandingkan dengan dosa-dosa dan kesalahan dia. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pelaku dosa besar yang menghadap Allah dalam keadaan mati belum bertaubat dari dosa-dosa besarnya, selama dia tidak berbuat kesyirikan, dia bertauhid kepada Allah, maka dia dihukumi oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tahta masyiatillah, tahta di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalaupun Allah azab, Allah tidak akan azab dia secara kekal di neraka. Dia akan dikeluarkan. Dan orang inilah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Jahannamiyun, yaitu ex penghuni neraka Jahannam. Dan Allah akan masukkan dia ke surga. Tabarakallahu fikum. Berikutnya, sudah masuk waktu Isya belum? Ya? Hah? Mas Manto, sudah masuk waktu Isya? Ya karena ini masih tersisa satu hadis, kalau 2 menit saya rasa tidak cukup. Kita cukupkan nanti insya Allah ta'ala. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya pekan depan, masih di malam Selasa, ya insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.